saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Jadi kalau orang ingin belajar ya, dia perlu pertama kali dia pelajari yaitu tentang tauhid. Ya, kenapa tauhid yang pertama kali harus dipelajari? Agar orang itu ya ngerti ya, dan tahu bagaimana ya Tuhan mereka, siapa Tuhan mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian agar di mereka tahu siapa nabi mereka, kemudian apa agama mereka. Ya, karena banyak sekali ya di antara orang-orang ya mereka itu enggan sekali untuk belajar tauhid. Ya akhirnya ya mereka mudah sekali terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang seharusnya kita pelajari ya, dan wajib untuk kita pelajari yaitu tentang tauhid ini yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Ya agar kita tahu ya apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat ya. Tauhid rububiyah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta. Kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian tauhid uluhiyah yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Jadi ibadah ini banyak sekali ya. Ya tidak hanya salat ibadah ya, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, yang tampak maupun tidak tampak. Ya jadi salat, puasa, bahkan nuntut ilmu pun termasuk ibadah. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ya tauhid wal uluhiyah. Karena banyak di antara orang-orang ya, mereka hanya mengetahui tauhid rububiyah saja. Ya mereka mengakui adanya pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka banyak menyimpang di tauhid al-ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Yang ketiga tauhid al-asma wa sifat, mengesakan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tahu Allah itu punya nama-nama yang baik, Allah itu punya sifat-sifat yang tinggi, ya. Kemudian ya, di antara pentingnya kenapa orang itu harus belajar tauhid, ya, agar dia ya masuk ke dalam agama Islam ini secara sempurna. Karena banyak orang mengaku Islam tapi terjumus ke dalam kesyirikan. Ya. Lebih baik dia itu dalami dulu tentang agama Islamnya. Ya. Kalau kita definisikan makna Islam itu ya, ini masih ada kaitannya tentang tauhid. Al-Islam ya huwa al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Al-Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Tentunya tauhid dengan tiga tauhid ini, tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga wal bara'atu minasyirki, berlepas diri dari yang namanya syirik. Ya. Itulah yang disebut dengan Islam sejati. Ya, karena banyak di antara saudara-saudara kita hanya mengaku Islam dan Islam, mengaku dia Muslim, tapi ternyata jauh dari ajaran Islam. Ya. Bahkan kita lihat saudara-saudara kita, dia Islam, tapi masih melakukan kesyirikan, masih suka melakukan budaya-budaya ya Hindu, ya, masih percaya pada jimat-jimat. Ya, ini perlu ditanyakan keislamannya. Jadi, ya kita semua ya perlu dari sekarang untuk mendalami ilmu tauhid. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.